بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dari bab yang ke-186, babu fadlil adzan, bab tentang keutamaan adzan. Hadis yang ke-1033. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu alaih walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la'atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaihi. Al-istiham al-iktira' wat-tahjir at-tabkir ila sholati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya manusia itu mengetahui pahala adzan dan pahala berada di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali harus diundi, maka mereka pasti akan mengikuti undian itu. Seandainya mereka mengetahui pahala datang di waktu-waktu awal sholat, niscaya mereka akan berlomba untuk mendatanginya. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Makna al-istiham ialah undian. Makna tahjir adalah datang ke sholat di awal waktunya. Taib. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pahala yang sangat besar akan didapatkan bagi orang yang mengumandangkan adzan. Di sini tidak disebutkan apa pahala yang akan didapatkan. Itu menunjukkan bahwa balasannya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengumandangkan azan berarti dia ikut serta dalam menyiarkan siar-siar Islam dan simbol-simbol ajaran Islam, sehingga pantas orang yang adzan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala yang sangat besar bagi orang yang sholat di shaf yang pertama, apalagi dalam jumlah jamaah yang banyak. Naam. Karena para malaikat mendoakan kebaikan untuk imam sholat, kemudian makmum yang ada di shaf pertama baru menyusul shaf-shaf berikutnya, sehingga semakin dekat posisi makmum dengan imam, semakin besar pahala yang didapatkannya. Dalam hadis ini diungkapkan, seandainya manusia itu mengetahui besarnya pahala azan dan shaf pertama dalam sholat, kemudian mereka mengetahui bahwa untuk mendapatkan pahala itu harus diundi, niscaya mereka akan berlomba-lomba mengikuti undian itu agar menjadi pemenangnya. Nah, inilah letak ujian untuk kita semua, karena kita tidak tahu pahala yang Allah siapkan untuk orang yang mengumandangkan adzan dan sholat di shaf pertama, sehingga semangat untuk mendapatkannya rendah. Tapi beda dengan orang-orang yang beriman. Mereka yang punya keimanan yang kuat, mengimani perkara-perkara gaib yang tidak mereka lihat, seperti mengimani apa yang mereka lihat, sehingga sekalipun tidak mengetahui berupa apa pahala yang Allah siapkan untuk orang yang mengumandangkan adzan atau sholat di shaf paling depan, niscaya mereka tetap bersemangat untuk melakukannya. Tapi perlu diketahui bersama, kalau adzan itu memang fardu kifayah, cukup diwakili satu, ya, nggak boleh kemudian adzan jama'i qur dengan alasan supaya mendapatkan keutamaan mengumandangkan adzan, ya, tidak di didominasi oleh muadzin resmi. Ini salah. Baik, ini keutamaan khusus untuk mereka yang ditunjuk sebagai muadzin, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, pahala yang besar Allah siapkan untuk orang yang segera berangkat ke masjid di awal waktu. Namanya tahjir. At-tabkir ila sholah. Bersegera pergi ke masjid untuk sholat fi awalil waqti. Di awal waktu. Nah, ini seandainya manusia tahu pahala yang besar yang Allah siapkan untuk mereka, lastabaqu ilai. Mereka akan berlomba-lomba untuk menjalankannya. Tapi berhubung tidak Allah tampakkan, maka ini menjadi ujian bagi manusia. Banyak yang tidak bersemangat untuk melakukan tahjir, yakni berangkat di awal-awal waktu sholat. Yang keempat, dalam hadis ini juga menunjukkan tentang pahala besar untuk melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Dikabarkan seandainya manusia tahu besarnya pahala sholat isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya walaupun mendatanginya dengan merangkak. Tapi sekali lagi, ujian, karena pahalanya tidak ditampakkan sehingga banyak yang tidak melaksanakannya. Kenapa sholat isya dan sholat subuh pahalanya lebih besar daripada sholat fardu yang lain? Jawabannya, karena sholat isya dan sholat subuh ini adalah sholat yang dianggap paling berat bagi orang-orang munafik. Sehingga orang yang menunaikan sholat isya dan subuh dengan berjamaah berarti menunjukkan kejujuran imannya. Ditambah lagi sholat subuh ini dihadiri oleh para malaikat yang berjaga di pagi hari dan berjaga di malam hari. Mereka itu rollingnya itu, ketemuannya ketika sholat subuh. Malaikat yang bertugas berjaga di pagi hari dan yang bertugas di malam hari, semuanya ketemu ketika sholat subuh. Sehingga masjid-masjid itu penuh dengan malaikat. Nah, kalau jamaah penuh, apalagi yang sholat itu malaikat juga, maka pahala sholat jamaah tersebut lebih besar dibandingkan sholat-sholat fardu yang lain. Nah, diungkapkan la atau huma walau habwa. Mereka pasti akan mendatangi sholat jamaah isya dan subuh sekalipun dengan merangkak. Ini menunjukkan besarnya pahala tadi. Naam. Kemudian dalam hadis ini kita dapat faedah. Sholat isya itu juga disebut dengan sholat atamah. Ya. Naam. Supaya kalian tidak bingung apa itu sholat atamah, dikiranya sholat sunnah khusus ya, tapi yang benar adalah sholat atamah ialah sholat isya. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke 1034. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengumandangkan adzan akan menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ada banyak versi dari para ulama mengenai makna paling panjang lehernya, makna yang paling kuat bahwa lehernya benar-benar paling panjang, dibikin panjang lehernya oleh Allah Ta'ala agar disaksikan oleh seluruh makhluk bahwa mereka inilah muadzin-muadzin yang mengumandangkan adzan ketika di dunia sebagai penghormatan untuk mereka. Karena saat itu manusia semuanya kumpul jadi satu. Mulai sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Sehingga susah untuk melacak, melihat, ya, apalagi dalam jarak yang jauh. Tapi dengan dipanjangkan lehernya, semuanya akan mengetahui perbedaan antara muadzin sama tidak. Saat itulah mereka dapat pujian. Oh itu, mereka adalah orang-orang yang gemar mengumandangkan adzan ketika di dunia. Nampak dari jauh, lehernya panjang sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Ya. Nah, ada yang menjelaskan maknanya adalah yang paling banyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang dimaksud paling panjang lehernya adalah paling tinggi kedudukannya pada hari kiamat. Nah, ada yang mengatakan lehernya benar-benar diperpanjang agar mereka tidak terkena banjir keringat para orang yang ada sekitarnya. Wallahu ta'ala al-bissawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, makna yang pertama itu yang paling kuat. Kita maknai secara zahir hadis ini ya, bahwa orang-orang yang rajin mengumandangkan adzan pada hari kiamat nanti itu memang Allah panjangkan lehernya agar diketahui oleh seluruh makhluk mereka ini adalah orang-orang yang gemar mengumandangkan adzan sebagai kehormatan untuk mereka. Nah, tapi tadi karena hukum adzan itu fardu kifayah, maka yang adzan cukup satu mewakili yang lain. Enggak boleh kemudian jama'i. Kur, ya, itu bid'ah mungkar. Maka sangat bersyukur kalau ada yang ditunjuk sebagai apa ini? Muadzin. Tentunya muadzin itu suaranya harus kuat, keras, dan bagus. Enggak cuma kuat dan keras saja, tapi bagus dalam melantunkan lafaz-lafaz adzan. Di samping itu juga harus tahu waktu-waktu sholat, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-1035. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abi So'ah an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni arauka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa adzanta lis-shalah farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wal insun wal syai' illa syahidalahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi So'ah bahwa sesungguhnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata kepadanya, sungguh aku melihatmu senang mengembala kambing dan tinggal di pedalaman. Maka jika engkau sedang mengembalakan kambingmu atau berada di pedalaman bersama kambing-kambingmu, ketika engkau azan untuk sholat, maka keraskan suara azanmu. Sungguh yang mendengarkan suara adzan dari muadzin, baik itu jin maupun manusia atau sesuatu makhluk yang lain, nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi untuk membela muadzin itu. Abu Sa'id berkata, aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, masya Allah, ya. Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran tentang keutamaan muadzin. Jadi orang yang mengumandangkan adzan itu disyariatkan mengumandangkan adzan dengan suara yang keras, tidak suara pelan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, walaupun dia puasa, sekeras mungkin, ya. Jadi yang mengumandangkan adzan itu disyariatkan suaranya keras, semangat, menggelegar, tapi harus bagus suaranya, ya, supaya yang mendengar itu menikmati keindahan lantunan adzannya, ya. Semakin keras suaranya, semakin jauh jangkauan suara itu, ya kan? Nah, semakin jauh jangkauan suara tersebut, akan semakin banyak yang mendengar. Maka siapapun yang mendengar adzan tadi, baik itu jin, manusia, atau hewan, dalam jangkauan suaranya tadi, semuanya akan menjadi saksi untuk kebaikan muadzin tersebut. Ini dulu suka adzan, ya. Angkatkan derajatnya, angkatlah derajatnya ya Allah. Itu kami bersaksi, ya. Kami mendengar suaranya. Berarti kalau adanya pelan, yang dengar cuma sedikit, ya kan? Yang menjadi saksi juga semakin sedikit. Makanya kalau adzan suaranya harus keras dan kuat, ya. Begitu. Apalagi kalau dulu belum ada pengeras suara. Ini benar-benar yang dipilih itu orang yang kuat dan keras suaranya. Supaya jangkauannya semakin apa ini? Jauh. Bagaimana dengan sekarang yang ada pengeras suara? Apakah tetap disyariatkan untuk suara yang keras? Tetap sama. Bahkan lebih bagus lagi. Karena dengan pengeras suara, suaranya akan semakin jauh menjangkau yang lain. Ya. Semakin banyak yang mendengar adzan kita, semakin banyak yang bersaksi untuk kebaikan kita yang sedang adzan tadi pada hari kiamat nanti. Naam barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di samping manusia, bangsa jin dan juga hewan, mereka ini juga mengambil faedah dari adzan yang dikumandangkan. Ya. Ini menunjukkan keutamaan lafaz-lafaz adzan itu, karena memang lafaz-lafaz adzan itu mengandung ungkapan-ungkapan kebesaran Allah Ta'ala, mengandung syahadat tauhid, mengandung ajakan untuk sholat, sehingga baik jin, hewan atau manusia yang mendengar adzan tadi, apalagi paham maknanya, maka bisa mengambil faedah dari adzan tadi. Bahkan ada yang sampai dapat hidayah dari Allah Ta'ala masuk Islam karena mendengar lantunan suara adzan. Ya, walaupun dia saat itu belum tahu artinya, ya, suara apa ini, ya, suaranya kok bagus, menenangkan hati. Akhirnya dilacak, ternyata posisinya ada di Masjid Dojoran, Abu Bakar Siddiq. Akhirnya dia pun tanya gimana caranya untuk masuk Islam, ya, karena hatinya terketuk dengan suara adzan tadi. Itu bisa terjadi, dan itu sudah terjadi di tempat-tempat yang lain, ya. Nah, jika demikian yang terjadi, berarti muadzin tadi ikut andil dengan adanya menjadi sebab Allah memberi hidayah hambanya masuk Islam. Nah, sehingga kalau jadi muadzin yang semangat, yang bagus, yang keras suaranya, ya, jangan kayak orang kelaparan, kehausan, atau sakit, atau bangun tidur, ya, gak semangat itu. Nah, ini, ya, jadi benar-benar harus dipilih yang bagus. Nah, kalau gak ada yang bagus, ya terbagus di tempat itu. Ya, nah, gak boleh gak ada sama sekali, ya, ini fardhu kifayah. Kalau gak ada yang adzan, maka kewajiban tanggung bersama, ya, dosanya menimpa semuanya. Dan masing-masing masjid itu disyariatkan untuk adzan, tidak mengikuti adzan masjid lain, ya. Di setiap masjid yang di situ dilaksanakan sholat jamaah disyariatkan untuk mengumandangkan adzan. Nah, jadi fardhu kifayahnya ini berlaku untuk setiap masjid atau tempat yang mana di situ ditegakkan sholat jamaah. Nah, bukan satu masjid untuk seluruh masjid, enggak, ya. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan adzan sekalipun dia sedang sendirian. Enggak ada yang sholat, ya, dia muadzinnya, dia yang iqamah, dia yang imamnya, dia apa? Makmumnya. Tetap adzan. Ini dalilnya ini. Misalkan masjid sini sepi, yang lainnya pada kerja, ya kan? Ya sudah, adzan. Saya adzan, Ustaz. Iqamah juga, imam juga, makmum juga. Ya sudah, tetap disyariatkan adzan, ya. Ini begitu. Jangan enggak, ya. Nah. Apakah dengan suara yang keras? Iya. Suara keras. Apakah terjadi hal itu? Ya banyak. Di zaman sekarang tambah banyak lagi, ya. Musola-musola, masjid-masjid itu, ya. Nah. Apalagi selain Ramadan. Nah, ini yang paling sepi itu waktu apa? Duhur, ya? Eh? Duhur asar. Duhur asar, ya. Duhur alasannya, Bu. Pada kerja itu masing-masing, ya. Nah, sibuk. Sehingga masjid-masjid banyak yang kosong. Duhur asar. Ya, pulang kerja, ya, capek. Ya. Padahal sholat asar itu satu-satunya sholat yang menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya sempat disyariatkan sholat asar, tapi mereka banyak yang tidak mengamalkannya. Nah, kemudian syariatnya dihapus untuk umat-umat sebelumnya. Nah, untuk umat Nabi Muhammad, sholat asar ini disyariatkan lagi. Sehingga sholat asar itu diberi julukan khusus sholatul wusta. As-sholatul wusta. Nah, ini sholat asar adalah sholat yang menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW yang masih tetap eksis istiqomah menegakkan sholat asar itu, ya. Sementara umat-umat sebelumnya benar-benar meninggalkan syariat tadi, sehingga syariat tadi ditutup di apa ini? Nah, dicabut. Tidak disyariatkan lagi. Ini ada pertanyaan. Saat ada gempa, apakah ada syariat adzan? Nah, kalau waktu sholat ya tetap syariat adzan. Nah, kalau enggak waktu sholat, adzan karena gempa begitu. Enggak ada syariatnya. Ya. Sibuk saat mengurusi gempa, yaudah lagi tetap adzan, ya. Tapi kalau adzan karena gempa itu enggak ada. Tapi kalau adzan untuk waktu sholat saat itu terjadi gempa, tetap disyariatkan. Nah, taib. Hadis berikutnya yang ke 1036. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati atbar syaitan walau du'atun hatta la yasma'at ta'din fa idza qudiyan nida'u aqbala hatta idza thuwiba bis salati atbar hatta idza qudiyat taswib akbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu udkur kada wadkur kada lima lam yadkur min qablu hatta ya dhalla rajul ma yadri kam shalla muttafaqun alaih at-taswib al-iqamah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan azan untuk salat, setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut dengan suara yang keras sampai tidak mendengar azan. Jadi lari terbirit-birit, terkentut-kentut, kentutnya itu suaranya keras supaya tidak mendengar suara azan. Ketika selesai azan, setan datang lagi sampai iqamah untuk sholat dikumandangkan. Setan pun lari lagi sampai ketika selesai iqamah, datang lagi mengganggu pikiran seseorang, ya. Nah, mengganggu konsentrasi seseorang. Setan membisik-bisiki, ingatlah ini, ingatlah itu, ya. Padahal sebelumnya enggak ingat apa-apa. Sampai orang itu lupa, enggak tahu berapa jumlah rakaat salatnya. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. At-tathwib itu artinya ialah iqamah. Taib. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan adzan secara khusus yang menyebabkan setan itu lari ketakutan. Yang datang malaikat, yang lari setan, ya. Nah. Jadi apa saja yang menyebabkan setan lari, itu berarti amalan tadi memiliki amalan yang utama. Apa saja yang menyebabkan setan itu senang dan mendekat, itu berarti amalan tadi jelek, ya. Nah, apa itu yang disenangi setan? Kalau orang itu bukan mengumandangkan azan, tapi nyanyi, ya, nyanyi dengan suara musik yang hingar-bingar, wah, setan pada kumpul semua, ikut konser juga, naam, ikut joget juga, setan seneng, ya, naam. Tambah keras suara musiknya, tambah banyak yang datang setannya, enggak tambah lari. Naam. Apakah tak kentut-kentut? Enggak. Kentutnya yang keluar itu untuk meredam suara azan. Naam. Ini bukan kentut-kentut, setan menikmati. Nah, begitu, ya. Jadi apa saja yang membuat setan lari, itu berarti sesuatu yang baik dan utama, fadilahnya besar. Nah, di antaranya ialah adzan. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa setan itu ketut sebagaimana manusia. Cuma kalau manusia itu kentut karena kekenyangan, ya, nah, anginnya keluar begitu, ya. Nah, kalau setan kentutnya itu karena adzan. Nah, beda, ya kan? Nah, kalau ada manusia kok dengar suara adzan mesti kentut. Wah, ini. Ini mirip-mirip setan ini, naam, ya. Apalagi suara ketutnya keras, ya. Awal musta'an. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setan itu berusaha untuk menggoda kita ketika sedang sholat. Bayangkan, sedang ibadah itu digoda. Sedang sholat, Asalnya itu Allahu Akbar, itu kita enggak ingat apa-apa. Tapi begitu sudah masuk sholat, kok, wah tadi minumannya belum dikasih es. Tadi semangkanya belum dikupas. Tadi aku lupa matiin kompor. Macam-macam itu. Hanya orang tadi benar-benar dibikin ingat macam-macam sampai lupa sholatnya, sampai lupa apa tadi aku sholat ya. Nah, sholat maghrib 8 rakaat. Terus sampai bingung, enggak tahu berapa kali dia sholat ya. Itu menunjukkan dia sedang dilupakan oleh syaitan. Nah, masya Allah. Di sini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau sedang ibadah saja, setan berani ganggu. Lalu bagaimana kalau sedang tidak beribadah? Nah ini. Ya sudah, langsung dimakan sama setan. Kalau sedang ibadah saja, orang yang beribadah tadi itu ada yang berhasil dikuda setan. Apalagi tidak sedang ibadah. Itu persentase keberhasilan setan menggoda itu mencapai 100% bisa itu. Naudzubillahi minzalik. Paham ya? Jadi orang sedang berzikir, sedang beribadah saja, setan masih menggoda dan bisa berhasil menggoda. Apalagi kita sedang lalai, sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin rawan tergoda. Nah, apakah ada sholat sunnah sebelum asar? Nah, ada. Tapi ghairu muakkadah ya, tidak ditekankan. Dua rakaat bisa ya. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Ini waktu tinggal 5 menit ya, nanti dikomplain sama jamaah ya. Insyaallah lain kali soalnya ya. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.